بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ بهن دبر صلاتي: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أذل العمور، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang menyatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berlindung dari beberapa perkara di akhir atau setelah menunaikan salat. Beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari al-jubni, minal jubni, sifat penakut. Kemudian minal bukhli, sifat kikir, pelit, bakhil. Kemudian min an uradda ila ardhalil umur, dari usia tua yang hilang ingatan, pikun. Dan beliau berlindung min fitnatid dunya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia, dan berlindung dari siksa kubur. Lafadznya, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut. Wa a'udzu bika minal bukhli, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pelit, kikir. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umuri, dan aku berlindung kepada Engkau dari usia tua yang membawa kepikunan. Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepada Engkau dari ujian keduniaan. Wa a'udzu bika min azabil qabri, dan aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur. Pembahasan kita sampai kepada kalimat wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umuri. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, yang dimaksud dengan wa a'udzu bika an uradda ila ardhalil umuri, yakni al-harimul ladzi yu'idul insan ila mithli halati tufulah aw aqal, yaitu seseorang yang berusia lanjut, sehingga dengan usia lanjut tersebut yu'idul insan, seseorang kembali ila mithli halitil tufulah, yaitu kepada keadaan seperti anak-anak. Usia lanjut yang menjadikan sebab seseorang kemudian keadaannya seperti keadaan anak-anak. Fayad'ifu aqlihi aqlahu, kemudian kondisi akalnya pun lemah. Watad'afu mudarakah, kemudian demikian juga lemah dalam apa-apa yang ia miliki, pengetahuan atau yang lainnya. Wayad'afu jasmahu, kemudian lemah juga secara fisik. Fayusbihu aqalan minat tufli, kemudian ia kembali ke masa anak-anak. Sifat-sifatnya seperti anak-anak. Waqad qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Dan di antara kalian, man yutawaffa, ada yang diwafatkan. Wa minkum, dan di antara kalian tidak diwafatkan, ya, tetapi may yuraddu ila ardhalil umur, yang melewati usia yang sangat sepuh sehingga ada kepikunan pada dirinya. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya ia miliki atau ia tadinya serba tahu, tetapi kemudian setelah itu ia tidak memiliki pengetahuan itu, ya, dengan lupa, dengan sifat ya kekanak-kanakan itu tadi, sehingga tidak ada ya yang menjadi ingatan, menjadi seperti orang dewasa. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam isti'ad min hadhihi al-halah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari keadaan yang seperti ini. An yuradda ila azharil umur, yaitu keadaan di mana seseorang menapaki usia lanjut, kemudian kemampuan-kemampuan fisiknya, kemampuan-kemampuan akalnya, kemampuan-kemampuan daya fikirnya ya, berkurang atau melemah. Ya. Dan sifat-sifat kekanak-kanakan mulai muncul. Qala lima yahsulu fi dzalika min ad-da'fi, maka bila itu keadaannya terjadi seperti itu, yang demikian itu adalah bentuk kelemahan. Wa min daya'il aqli, dan itu merupakan satu bentuk ya, akal yang mulai ya, tidak berdaya. Dalam pengertian ya, dalam keadaan akal pun sudah melemah pula. Wa min at-tasarrufat ghairul la'iqah, dan kemudian ia berperangai dengan ghairul la'iqah, sesuatu yang tidak layak. Ya, perangai-perangainya, perilaku-perilakunya, tutur katanya sesuatu yang tidak layak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya, tidak menjadikan usia lanjut itu menjadikan keadaannya seperti anak-anak itu tadi. Ya. Qala wa a'udzu bika min fitnati dunya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari fitnah ujian dunia. Al fitnatu hiyal ibtila wal imtihan. Yang namanya al fitnah adalah al ibtila, ujian, wal imtihan, atau bentuk sesuatu yang merupakan ya intinya sama pengertiannya, imtihan juga ujian ya, menguji kesabaran. Wa fitnatud dunya, dan fitnah dunia, yang dimaksud dengan fitnatud dunya al-istighlal ya, bilagatiha, yaitu bersibuk-sibuk atau melakukan kesibukan dengan menikmati kelezatan dunia. Sibuk dengan kelezatan dunia. Itu namanya fitnatud dunia. Seseorang yang terfitnah dengan dunia, dia akan ya, sibuk dengan kelezatan-kelezatan dunia. Ya, yang sebenarnya kelezatan-kelezatan itu sifatnya semu. Ya. Wasyahwatiha juga mengikuti seleranya. Syahwat itu selera. Selera hawa nafsu. Ya. Wa mutami'iha, dan juga sifat tamak. Ya, sifat tamak. Artinya sifat tamak, ambisi, ya, rakus dengan dunia, itu termasuk bahagian dari fitnah dunia. Seseorang yang terfitnah dunia, ambisinya, ya, ambisinya akan sangat kuat sekali untuk meraih dunia. Sehingga pertimbangan-pertimbangan kehidupannya, prinsip-prinsip hidupnya selalu untuk memenangkan keduniaan. Ya. Memenangkan keduniaan. Ya. Itu orang yang sudah terfitnah dengan dunia. Ya, seakan-akan dunia itu adalah jalan bagi dia untuk meraih segala sesuatu yang dia inginkan. An ta'atillahi azza wajal, ya, dia lebih menyibukkan urusan-urusan tadi, ya, berlezat-lezat dengan dunia, mengikuti syahwat dunia, ya, mengikuti syahwatnya untuk mengejar dunia, mengikuti ketamakannya, ambisinya untuk mengejar dunia. An ta'atillahi azza wajal dibandingkan dengan ketaatan dia kepada Allah azza wajal. Qala fa ba'duna, sebagian orang, sebagian manusia, au kathirun minan nas, atau bahkan lebih banyak manusia, ya, kathirun minan nas, kebanyakan dari manusia, yuftanu bi talabid dunya ani talabil akhirah, lebih cenderung untuk terfitnah dengan urusan mencari dunia, ya. Artinya dia lebih suka, lebih mementingkan tentang mencari urusan-urusan dunia, ya, ani talabil akhirah, dibandingkan mencari, ya, untuk akhiratnya. Ya. Ini yang orang sudah terasuki dengan fitnah dunia. Jadi segala sesuatunya ukurannya adalah dunia, materi. Yang dicari adalah materi. Nah, disebutkan wa katsirun minan nas, kebanyakan manusia itu terfitnah dengan seperti itu. Fitnah dunia itu sampai kalau kita masuk ke dunia pendidikan, masuk ke dunia pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Kita akan nampak dengan jelas orang itu terfitnah dunia. Apa korinahnya, apa gejalanya? Gejalanya kalau dia menyekolahkan anaknya, yang dia pikir setelah sekolah anaknya bekerja di mana. Jadi menyekolahkan anak itu bukan untuk menjadikan dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik, tetapi pragmatis sekali, ya, yaitu setelah nanti sekolah dia kerja di mana. Jadi ukurannya itu adalah keduniaan, ya, ukurannya itu keduniaan, sehingga ketika keduniaan itu yang menjadi ukurannya, ya, anaknya misalnya disekolahkan di sekolah Kristen, ya tidak apa-apa. Anaknya disekolahkan di tempat yang rusak misalnya, ya tidak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena, ya, pragmatis sekali. Karena intinya sekolah itu adalah untuk nanti dia mendapatkan keduniaan. Kalau semata-mata untuk mendapatkan keduniaan, itu yang salah. Tapi kalau dia berharap anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Kemudian anaknya rajin bekerja. Rajin bekerja. Kemudian dengan bekerja itu dia bisa membantu orang tuanya, birrul walidain. Dengan rezeki yang dia dapatkan dari hasil kerjanya itu membantu orang tuanya. Membantu fakir miskin atau yang lainnya. Itu baik. Artinya, walaupun dia berambisi dalam tanda kutip untuk keduniaan, tetapi keduniaan itu ia gunakan menjadi titian, menjadi media untuk meraih kehidupan akhirat yang baik. Yang seperti itu tidak mengapa. Tetapi kebanyakan manusia sekarang hanya menyekolahkan supaya nanti bekerja dapat uang. Kemudian dengan uang itu dia bisa hidup. Itu saja. Ya, tidak ada kemudian ia berharap dengan dia bekerja, dia dapat uang, kemudian uang itu dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan agama dan lain sebagainya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kenapa demikian? Karena sistem pendidikan sekarang, ya, muatan tentang keduniaannya lebih besar dibandingkan muatan untuk dia bisa menjadi anak yang soleh. Artinya apa? Ya, muatan kurikulum pendidikan agamanya itu sedikit sekali. Ya, satu pekan pendidikan agamanya 2 jam. 2 jam guru agamanya kalau sehat. Ya, kalau guru agamanya sakit, kalau guru agamanya ada rapat, ya, kalau guru agamanya ada keperluan yang lain, sehingga tidak bisa ngajar, terkurangi lagi. Ya. Padahal dia senantiasa setiap harinya melihat kehidupan dunia dengan segala kelezatannya. Ya. Mana ya, nilai-nilai agama yang akan mengarahkan dia untuk menjadi anak yang soleh, ya, mengarahkan dia untuk menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu sangat kurang sekali. Nah, itu fitnah tuh dunia. Ya, sebenarnya sangat berbahaya sekali fitnatul dunia. Ya. Kita juga tidak bisa menerima kalau ada orang ngaji terus tapi malas kerja. Juga tidak terima. Karena itu bukan ajaran agama kita. Ya. Ngaji terus, ya. Dzikir terus di masjid, terus tidak bekerja, ya. Terus kemudian nunggu. Ya, nanti rezeki dari Allah. Ya, betul rezeki dari Allah. Tapi harus ikhtiar. Harus ikhtiar. Bukan dengan cara, ya, seperti orang-orang sufi, ya, yang, dia mengalami, ya, istilahnya, tidak mau melakukan upaya-upaya yang disyariatkan. Tidak mau menjalani asbab, sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki ya bekerja, berdagang, ya, atau yang lainnya yang telah dituntunkan dalam agama dengan halal. Tidak dengan cara kemudian bermalas-malasan. Ya, jadi agama kita menuntunkan, boleh kita bersemangat cari dunia, tetapi apa yang kita dapat dari dunia itu nanti untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, agama kita tidak menafikan materi. Tidak menafikan materi. Karena apa? Dalam agama kita pun dituntun. Kita ke masjid, diperintah untuk mengenakan perhiasan, pakaian yang baik, yang bagus, bila perlu pakai parfum dan lain sebagainya, kalau ke masjid sholat berjamaah. Artinya itu memerlukan materi. Ya. Perlu beli baju, perlu beli parfum, beli pakaian yang layak. Nah, dari mana materi? Ya, menjalani asbab dengan bekerja, dengan berjualan, dan yang lainnya. Nah, dengan demikian, kita dituntun untuk tidak menafikan kebutuhan materi di dunia ini, tetapi juga tidak kemudian diperbudak oleh materi. Ya. Itu sifat wasatiyah, sifat ausat, artinya pertengahan, tidak ghulu, ya. Tidak ifrat wala tafrit, wala ifrat wala tafrit, tidak ekstrim bermudah-mudahan seperti orang-orang jabriyah, pasrah saja rezeki nanti datang sendiri, tidak demikian, juga tidak seperti orang-orang yang terbius dengan kehidupan dunia sehingga ia melupakan tujuan daripada kehidupan atau tujuan dari ia dihidupkan atau ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara-perkara yang telah disebutkan atau diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.